الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما kita masih pada adab yang keempat, apa itu? Wahyu. Nah, ada berhubungan dengan hendaknya kita mengetahui hak-hak mu'allim dan jangan melupakan budi yang telah diberikan, keutamaan yang telah diberikan. Sebagaimana contoh dari para salaf kita, di antaranya yang dikatakan oleh Syu'bah rahimahullah ta'ala, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu 'abdan ma yahya. Dan juga di antara hak yang hendaknya ditunaikan yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah, apa itu? Indaknya Abu Yahya. Nah, itu sudah disebutkan. Tidak melupakan keutamaan mu'alimnya. Di antaranya dalam fasal atau adab ini yang dijabarkan oleh Ibnu Jamaah apa? Yaitu menghormati ketika dia hadir. Terus nah, membantah orang yang menggibahinya. Jadi ketika ada yang menggibahi, ya dia luruskan. Nah, minimal kalau tidak mampu, ya dia meninggalkan majelis tersebut. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yad'a lahu muddata hayati wa yar'a dhurriyyatahu wa aqaribahu wa awda'ahu ba'da wafati. Dan hendaknya dia mendoakan untuk mu'alimnya selama dia hidup. Karena mu'alim ikhwanifillah ibarat orang tua. Bahkan terkadang kedudukan mu'alim lebih tinggi karena dia orang tua yang memberikan makanan untuk rohnya, memberikan asupan gizi untuk ruh. Dan sebagian orang tua hanya memberikan asupan gizi untuk fisik saja, membesarkan dari sisi fisik. Ya. Nah, karena itulah mu'alim terkadang apa lebih besar keutamanya dari sisi apa? Karena dengan sebab bimbingan-bimbingan dan ilmu yang disampaikan menjadikan hatinya selamat. Nah, karena itulah kedua hal ini akan dimulai itu orang tua yang melahirkan kita, yang dengan sebab mereka kita bisa lahir, dan orang tua yang mengajari kita dan membimbing kita, mereka memiliki hak yang besar, termasuk dari sisi doa. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk orang tua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, ya Rabbu. Kasihilah keduanya sebagaimana mereka telah merawatku semenjak kecil. Ini orang tua yang dengan sebabnya kita bisa lahir. Demikian pula khalifah orang tua yang dengan sebab mereka kita bisa mengetahui ilmu. Mereka juga punya hak untuk kita doakan. Oleh karena itulah para salaf kita cukup dulu. Nah, mereka ketika mendapatkan ilmu tidak lupa untuk mendoakan terus. Di antara kisah yang masyhur yaitu kisah Abdurrahman Ibn Mahdi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tatkala Imam Syafi'i diminta oleh Abdurrahman Ibn Mahdi untuk apa? Untuk menuliskan sebuah kitab tentang usulul fiqh. Maka dituliskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kitab yang diberi judul dengan Ar-Risalah. Setelah dituliskan, maka Ibnu Mahdi mengatakan, aku senantiasa mendoakan kebaikan untuk Syafi'i dalam sujud-sujudku. Kenapa? Karena hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang semisal. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dalam kisah yang masyhur, nah, Imam Ahmad senantiasa memuji Syafi'i dalam keadaan Syafi'i tidak ada. Nah, karena memang pujian terkadang kalau di hadapannya ini tidak membahayakan. Kemudian mendoakan kebaikan. Makanya tatkala Imam Syafi'i berziarah kepada Imam Ahmad, mengunjungi beliau, maka keluarga beliau ingin melihat apa sih Syafi'i ini. Kok sampai orang sebesar Imam Ahmad memuji dan mendoakan kebaikan untuknya. Demikian dan para ulama, mereka saling menguatkan satu sama lain. Kenapa? Karena yang diperjuangkan adalah agama, bukan kepemimpinan, bukan jabatan. Ilmu semakin kita menyebarkannya, fanifina akan semakin banyak pahala. Demikian pula kalau kita memberikan petunjuk fulan, seorang yang mumpuni dalam bidang ini, maka ambil ilmu darinya. Ini kita apa? Menunjukkan pada kebaikan. Adal alal khair kafa'ili. Seorang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti melakukannya. Nah, inilah yang terkadang pada zaman kita, syaitan banyak apa? Banyak menutupinya. Tayyib. Padahal kalau kita menunjukkan suatu kebaikan, kemudian ada orang yang melakukannya, maka itu kita mendapatkan pahalanya terus. Demikian pula ketika menunjukkan kepada seorang guru, kepada seorang syekh, tayyib syekh fulan atau alim fulan, itu seorang yang mumpuni pada bidang ini, ambil ilmu darinya, maka ini itu apa? Dalalah yang kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Jadi tidak ada persaingan. Ini para a'immah kita dulu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dua imam besar yang kemudian madhab mereka termasuk madhab terbesar di antara madhab-madhab yang ada. Mereka adalah orang yang saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain, saling menghormati, bukan apa? Saling tonjok-tonjokkan, enggak. Tapi para pengikutnya ta'assub, saling apa? Saling menjatuhkan. Ini Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad. Ini pendapat Syafi'i ya. Bahkan kemarin kita lewati ini masjid Imam Syafi'i, harus yang setelah di sini harus ikut doa bersama. Padahal tidak ada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menganjurkan yang demikian. Taib. Nah, kita kembali ke kisah tadi. Kisah siapa ini? Kisah siapa Mujahid? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad. Kemudian disuguhi makanan, disuguhi minuman. Taib, sebagaimana kebiasaan para salaf memuliakan tamu. Ternyata semuanya dilahap habis. Semuanya habis. Nah, makanya Heran-heran ini. Orang seperti ini kok dipuji-puji. Biasa orang belakang. Nah, orang belakang. Orang seperti ini kok dipuji-puji. Nah, belum lagi setelah itu selesai makan, istirahat, masuk kamar. Nah, biasa Imam Ahmad menyediakan air untuk wudhu nanti malam. Karena dalam wudhu tidak ada keran. Nah, disediakan dulu. Ternyata semalaman tidak keluar, air tidak berkurang lagi. Orang seperti ini kok dipuji-puji. Nah, dan tidak sholat malam. Nah, tidak sholat malam. Hanya baginya ditanya, kan? Bila, nah, karena tentunya sesuatu yang seperti itu kalau tidak ditanyakan, minta kejelasan, akan apa? Akan menimbulkan su'udzon, membuka celah syaitan. Nah, akan membuka celah syaitan. Yang tadinya seorang mungkin menghormati bisa menjadi apa? Dengan sebab itu akhirnya apa? Dia remehkan, dia rendahkan padahal cuma sekedar dzan, ya tidak. Betapa banyak orang yang menjadi korban dzan-dzan yang jelek ini kan gitu. Padahal seandainya dia mau tanya atau tathabbut, oh ternyata seperti itu. Akhirnya muncul oh. Nah, ketika ditanyakan kenapa? Nah, beliau terangkan, aku makan semuanya dikarenakan aku tidak mendapati dalam dugaanku makanan yang ada pada suatu rumah yang lebih berbarokah daripada rumah Imam Ahmad. Maka aku tidak ingin menyisakannya. Nah, taib. Kemudian aku tidak keluar di malam hari untuk mengambil air wudhu karena memang aku tidak batal semalaman. Tidak batal semalaman. Berarti semalaman ya paling kalau Syafi'i kan tidur duduk sudah batal. Dalam artian beliau menghidupkan malam itu. Nah, tayyib dan tidak nah batal sehingga tidak butuh untuk berwudhu sampai subuh. Subhanallah. Syahidnya apa ya khanimillah? Para salaf saling mendoakan satu sama lain dan saling mengambil ilmu satu sama lain. Ini yang butuh kita contoh. Karena dengan doa khanifillah, kita mendoakan orang lain, kita tidak ada ruginya. Itu yang akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa kasih sayang dan akan menepis berbagai macam fitnah yang ada sebenarnya. Seorang yang kalau sudah ada masalah mana mau mendoakan? Nah, coba nah, doakan kebaikan pada orang-orang yang mungkin kita merasa jengkel atau menyakiti, kita doakan kebaikan. Di waktu-waktu na'am dia tidak dengar, doakan dapat hidayah, doakan perbaiki keadaannya. Yakin akan menimbulkan mahabbah dan ukhuwah yang kuat. Dan doa muslim li akhih na'am fi dhahril ghaib mustajab. Apalagi mendoakan na'am mereka-mereka yang telah memberikan faedah kepada kita. Doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan saudara itu tidak tahu, itu mustajab. Doa yang mustajab. Nah, malaikat mengatakan amin walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal. Jadi kita mendapatkan doa dari malaikat. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain, kita juga didoakan malaikat yang semisal. Kira-kira doa siapa yang lebih pantas untuk dikabulkan? Doa para malaikat, ya tidak? Mereka makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu sebagian salaf ikhwanul fillah mengambil fikih dari sini, dia memperbanyak mendoakan saudaranya. Mengharapkan doa malaikat untuk dirinya. Qala wa yar'a dzurriyyatahu, dan hendaknya dia merawat, memperhatikan keturunannya. Wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya. Wa awidda'ahu, awidda'ahu ba'da wafatih, dan orang-orang yang dicintai oleh mu'alim tersebut setelah wafatnya. mulai dari dalam keluarga, kemudian teman-teman dekat atau masyayikh yang lain yang menjadi sahabat karib. Demikian. Qala wa yata'ahad ziyarata qabrihi wal istighfar lahu was sadaqata anhu. Tandanya membiasakan untuk ziarah ke kuburnya dan memintakan ampun baginya dan sedekah atas namanya. Adapun mengenai ziarah kubur, selama tidak mencapai derajat safar, maka itu masyru'. Tapi kalau kemudian safar jauh demi ziarah kubur ke kubur gurunya, maka ini perkara yang terlarang. Dan doa ikhwanifillah mendoakan orang-orang yang telah meninggal tidak harus di sisi kubur. Nah, tidak ada keharusan. Nah, memintakan ampunan baginya dan bersedekah atas namanya, karena sedekah termasuk di antara amalan yang bisa diwakilkan. Dalam artian kita bersedekah di atas namakan orang yang sudah meninggal, ini perkara yang masyru'. Qala wa yasluka fis samti wal hadyi maslaka. Tandanya dia menempuh jalan yang ditempuh oleh gurunya pada sisi apa? As-samt wal hadi, yaitu dalam tata cara bersikap, dalam naam, sifat naam, dan gaya hidup. Itu berusaha untuk mencontoh gurunya. Qala wa yura'i fil ilmi wad-dini adatah. Dan hendaknya dia menjaga, nah, dari si ilmu dan agama, kebiasaan gurunya. Ya, sebagaimana dia melihat kebiasaan gurunya, misalnya qiyamul lain, kemudian nah, hal-hal yang lain yang butuh untuk diteladani, maka dia hendaknya menjaganya. Disinilah pentingnya ikhwanifillah kita naam menuntut ilmu di sisi para ulama, yang mereka orang-orang ahlul khasyah, yang mereka betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit ikhwanifillah yang seperti ini. Naam, dari sekian mereka-mereka yang memiliki ilmu yang luas, yang kemudian nah memiliki sifat, nah kemudian ada yang betul-betul seperti para salaf, ini nah amatlah sedikit. Nas'alullah at-taufiq. Qala wa yaqtadi bi harakatihi wa sakanatihi fi 'adatihi wa 'ibadatihi. Wa yata'addaba bi adabihi wa la yada'al iqtida'a bih. Dan hendaknya dia meneladani nah, gerakan dan diamnya dalam adat maupun ibadahnya. Dalam artian intinya meneladani contoh-contoh gurunya yang baik-baik dan beradab dengan adab gurunya, serta jangan meninggalkan untuk meneladaninya. Tayyib, tentunya semua itu diukur dengan apa? Dengan nama Alkitab wa Sunnah dan pemahaman para salaf. Bukan kemudian membebek dan taklid buta. Tayyib. Walaupun pada ibarah ini khanifillah ada nama sedikit mubalaghah, tapi yang dimaksudkan kita simpulkan, yang dimaksudkan oleh Ibnu Jamaah yaitu bahwasanya seorang talib hendaknya nah mengambil faedah dari adab guru, nah dari adab masyayikh, dari adab para ulama, nah sesuai dengan apa? Sesuai dengan nah hal-hal yang dimungkinkan. Taib. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.